nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Biatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Dalam mengarungi hidup. yang